saat ini harga emas turun, bolehkah kita berinvestasi dengan cara membeli emas dengan maksud akan kita jual kembali pada saat harganya naik sehingga mendapat keuntungan? Kalau dia lakukan hal tersebut dan bentuk pembeliannya adalah pembelian yang wajar, tidak menimbulkan pembahayaan bagi pasaran atau bagi pihak-pihak tertentu, maka insya Allah tahu tidak apa-apa.